السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. Hadirin Allah muliakan. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Rabbul Alamin atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang selalu menghiasi kehidupan kita detik demi detiknya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah berfirman, dan apabila kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Maka PR besar kita adalah bagaimana kita mensyukuri nikmat tersebut semaksimal kemampuan kita. Semaksimal kemampuan kita. Dan kalau kita curahkan setiap detik untuk bersyukur, gak akan cukup juga. Karena setiap detik saja ada banyak yang harus disyukuri. Nikmat jantung itu setiap detik. Nikmat aliran darah itu setiap detik, hadirin. Itu aja kita udah berantakan kalau dituntut bersyukur secara 100% nikmat tersebut. Oleh karena itu, jika kita fokus pada ini, sebenarnya itu menyelesaikan banyak masalah-masalah kita dan mengalihkan perhatian kita dari emosi terhadap hal-hal yang receh. Tapi sebagaimana yang Allah firmankan, wa qalilun min ibadiyash syakur. Ternyata sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Dan akhirnya itu yang membuat kita enggak bahagia. Itu yang membuat kita galau. Padahal ujian kita enggak ada apa-apanya dibanding ujiannya para nabi dan rasul misalnya. Oleh karena itu, semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa mensyukuri, dan semoga Allah memberikan ilmu nafi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, kembali bersama bab menunaikan hak suami yang wajib ditunaikan oleh istrinya. Kembali bersama Imam Nawawi rahimahullahu taala, dan kita masih membahas hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Nabi kita alaihi salatu wasallam menyampaikan, idza da'a rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'ti fabata ghudman 'alayha la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbih. Jika seorang laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidur, lalu istrinya itu tidak menuruti, menolak, lalu suaminya marah di malam itu, maka malaikat akan melaknatnya sampai pagi. dalam riwayat malaikat akan melaknat atau Allah akan melaknat sampai suaminya ridho. Dari sini kita bisa menarik pelajaran bahwa hal ini sangat penting bagi rumah tangga. Makanya sangat ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Makanya dari hadis ini ulama fikih sepakat bahwa wanita atau istri wajib memenuhi panggilan suaminya atau mewujudkan keinginan suaminya. Mata tolah baha, kapanpun suaminya menginginkan, kecuali ada penghalang syar'i. Penghalang syar'i itu bisa dari sisi istri, bisa di luar istri. Kalau dari sisi istri bisa sakit, kondisi drop. Kalau di luar sisi istri bisa jadi waktunya. Suami menginginkan ketika puasa Ramadan di siang hari, maka istri gak boleh taat. Suami menginginkan ketika sedang ihram, maka istri tidak boleh taat. Atau suami menginginkan di tempat yang terlihat atau bisa membuat aurat istri tersingkap, maka istri tidak boleh taat. Karena la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk jika bermaksiat kepada Allah. Adapun kalau alasannya tidak syar'i, maka wajib bagi istri untuk merespon positif. Dan ketika kita mendengar seluruh ulama fikih mengatakan wajib, maka apabila istri menunaikan dan merespon positif, maka istri mendapatkan pahala yang besar, yaitu pahala amalan wajib. Jadi istri mendapatkan pahala besar. Pahalanya bukan pahala sunnah, tapi pahalanya adalah pahala wajib. Dan ini yang seringkali dilupakan oleh istri ketika mereka mudah menolak suaminya. Seakan ini hanya rutinitas semata, enggak, atau hanya kegiatan biasa, enggak. Pahalanya itu pahala wajib. Dan kita tahu wa ma taqarraba 'abdun, dan tidak ada satupun amalan yang dikerjakan oleh hambanya, hamba Allah atau hambaku, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma iftaradtu 'alayhi. Tidak ada satupun amalan yang dikerjakan oleh hambaku yang lebih aku cintai daripada amalan yang aku wajibkan atas dirinya. Jadi istri yang melakukan hal itu, ia baru saja mengerjakan salah satu amalan. Salah satu amalan yang sangat besar pahalanya dan membuat Rabbnya mencintai dirinya. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, makanya kan Nabi SAW dalam riwayat yang lain dalam hadis dikeluarkan Al-Bazzar, beliau mengatakan idza shallatil mar'atu khamsaha, jika seorang wanita menjaga salat lima waktunya, wa shamat syahraha, lalu berpuasa Ramadan, wa hafizat farjaha, ia menjaga kehormatan dan kemaluannya, wa ta'at ba'laha atau zaujaha, lalu dia mentaati suaminya. Dan mentaati suami yang paling penting diantaranya adalah dalam kondisi seperti ini. Dakhalatil jannah, maka dia akan masuk surga. Dalam riwayat kilalaha, maka akan ada pengumuman untuk dia di hari kiamat. Udkhul jannata min ayyi abwabiha syi'ti, masuklah ke dalam surga dari pintu surga manapun yang kamu inginkan. Oleh karena itu ini bukan hal biasa-biasa aja. Makanya kalau misalnya istri tidak mood karena capek, karena letih, coba renungkan, letih atau capek itu worth it enggak untuk nolak pahala sebesar ini gitu loh. Sebenarnya layak apa enggak ya saya nolak pahala sebesar ini dan peluang besar masuk surga? Hanya misalnya karena saya capek, lelah, atau lagi gak mood, atau mungkin ada masalah, dan seterusnya. Karena ini pahala besar. Jangan dipikir begitu saja. Dan itu yang harus jadi motif pertama seharusnya, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan mencari pahala dari Rabbul Alamin. Lalu berikutnya hadirin Allah muliakan. Sebaliknya, jika kita menolak sebagai istri, maka kita terkena dosa besar dan dilaknat oleh malaikat, dalam riwayat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, atau membuat Allah murka. Membuat Allah murka. Nah, timbul pertanyaan, mengapa, apa hikmah gitu loh? Kenapa hal ini benar-benar diganjar pahala yang sangat besar, dan kalau tidak mengerjakan hal ini dosanya dosa besar. Wallahu ta'ala bisa dijelaskan sebagian. Yang pertama, karena penolakan dalam hal ini itu dampaknya dampaknya besar. Trickle down effect-nya tuh bisa kemana-mana. Baik dari sisi syahwat maupun dari sisi jiwa. Kalau dari sisi syahwat, bukan hal yang aneh ketika kita mendengar atau kita membaca bahwa jika khususnya suami tidak mendapatkan kebutuhannya di dalam rumah tangganya, maka itu peluang besar dia akan berusaha mencari kebutuhannya di luar. Jadi ketika dia tidak dapat kebutuhannya di dalam rumah tangganya, maka dia sangat rentan mencari kebutuhannya di luar. Karena sekali lagi ini kebutuhan. Dan begitu itu terjadi, akan timbul masalah besar. Dia akan jatuh pada zina, lalu perselingkuhan, rumah tangga bisa hancur setelah itu. Itu kalau mereka belum punya anak. Kalau punya anak, dampaknya lebih parah lagi. Anak akan terkena imbas keputusan bercerai. Itu kalau bercerainya baik-baik. Bagaimana kalau anak tahu bahwa ini perceraian karena ayahnya melakukan perselingkuhan atau affair? Dia bisa benci sama ayahnya. Bahkan sebagian anak perempuan jadi benci sama laki-laki. Karena narasi yang terbangun dalam benak dia, laki-laki hanya menyakiti wanita. Dan tidak ada laki-laki yang setia. Ada anak yang trauma menikah. Dampaknya sangat besar. Dan sekali lagi, zina tuh dampaknya parah, hadirin. Mungkin kalau kita dengar zina dosa besar, ya semua kita tahu, tapi banyak di antara kita tuh benar-benar gak ngeh. Ini kemana-mana dampaknya. Kemarin saya bicara dengan kenalan atau salah satu orang yang dia sedang sedih dan dia sedang terpukul karena mimpi besarnya itu yang sudah ada di depan matanya. Dan itu mimpi, mungkin mimpi tertinggi semua pihak yang ada di bidang itu. Itu mimpi tertinggi. Dan levelnya udah internasional. Dan itu persis depan matanya. Intinya dia udah dapat tiketnya itu untuk mewujudkan mimpinya. Dan mimpi semua orang yang ada di bidang itu, pencapaian tertinggi dan mimpi tertinggi itu. Namun dia harus menerima kenyataan dia gagal mendapatkan itu, padahal tiket sudah di tangan. Dengan tiket tangan bisa gagal. Dan ketika diobservasi dan didiagnosa, ini sangat berkaitan dengan kejadian 2 tahun lalu, yaitu zina. Sangat berkaitan. Kayaknya mungkin itu yang enggak clear udah. Ini berkaitan dengan itu. Clear. Tidak dapat mimpinya. Padahal hadirin, dia udah bertobat. Saya tahu beliau. Nahsabu kadhalik wallahu hasib wa la nuzaki alai ahad. Yang saya tahu demikian. Ini orang sosok. Tiap hari sama Quran. Sama Quran itu bukan 1 lembar, 2 lembar. Bukan. Berjus-jus setiap hari. Sekarang ini setiap hari sama Al-Quran, berjus-jus setiap hari. Setiap hari. akhlaknya di atas rata-rata, santun segala macam. Pokoknya kalau kita nggak dengar langsung dari dia, kita nggak akan menduga dia pernah melakukan hal tersebut. Dan yang berikutnya, beliau single. Atau dalam istilah fikih, ghairu muhsan. Poinnya apa? Poinnya ada perbedaan dosa antara orang yang berzina ketika belum menikah. Single itu maksudnya belum menikah ya, belum menikah, dengan orang yang melakukan zina telah menikah. Hukumannya itu beda. Dan bedanya sangat kontras, hadirin. Bagi yang mau tahu bedanya, silakan baca buku-buku fikih. Sangat kontras, bukan bedanya 10%, 20%, 30%, bukan. Dosa zina ketika dia belum menikah dengan dosa zina yang dilakukan setelah dia menikah, itu parahnya minta ampun. Bedanya tuh jauh. Nah, poinnya adalah kalau dosa zina ketika dia belum menikah, dampaknya bisa seperti ini. Gimana kalau orang zina setelah dia nikah? Dan jangan berpikir Allah balasan itu harus di hari H. Kalau gak kepergok berarti aman. Kalau gak ketahuan sama pasangan berarti aman. Atau berpikir apa dihukum H plus 1, H plus 2, plus 3. Kalau H plus 1, H plus 2, plus 3. Kesannya atau terlihat aman berarti aman. Ini dibalas 2 tahun kemudian. 2 tahun kemudian. Jadi jangan remehkan. Apa ayat yang kita baca setiap hari? La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Rob kita itu gak ngantuk dan gak ketiduran, hadirin. Dia ngelihat ketika kita berkhianat. Subhanahu wa ta'ala. Istri kita mungkin gak ngelihat. Suami kita gak ngelihat. Tapi Rob kita melihat. Rob suami kita ngelihat dan Rob istri kita melihat. Subhanahu wa ta'ala. Ini kena 2 tahun. Itu miris ketika saya dengar subhanallah. Emang diulur tuh benar-benar ada, hadirin. Jangan berpikir Allah lupa. Ini masalah zina tuh parah, benar, nyerang di dunia dan di akhirat. Padahal tuh dulu baca hidupnya sama Quran, hadirin. Berjus-jus sehari, berjus-jus. Gimana orang yang zina terus gak bisa baca Quran? Atau gak pernah baca Quran? Tapi dahsyat itu, dosa-dosa dahsyat, hadirin. Bukan dosa ringan. Dan kita semua bisa terjatuh pada titik itu kalau kita enggak dijaga oleh Allah. Kalau kita enggak ditolong sama Allah. Lalu support system. Nah, ini salah satu support systemnya. Jadi makanya Nabi SAW mengatakan dosanya tuh fatal dan benar-benar diancam agar nggak meremehkan masalah ini, karena kalau suami nggak bisa memenuhi kebutuhannya di dalam, dia keluar, hadirin. Kecuali yang dirahmati oleh Allah, kecuali yang takwanya tuh bagus. Tapi peluang keluar itu besar. Dan kalau udah keluar, aduh, kemana-mana, hadirin sekalian. itu salah satu contoh. Padahal tiket sudah di tangan. Gak bisa. Dan benar-benar nyata gara-gara itu. Gara-gara itu. Jadi hati-hati. Hati-hati dengan hal-hal seperti ini. Dan jangan coba main-main. Ketika chat gak ketahuan, oh berarti aman. Gak ada aman di dunia, hadirin. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun kata yang terucap kecuali dicatat oleh raqib atid. Dicatat oleh malaikat. Ya'lamu kha'inatal a'in wa ma tukhfi sudur. Allah berfirman, Allah mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan dalam hati. Yang disembunyikan dalam hati aja Allah tahu, apalagi kata-kata yang kita kirim via gadget kita atau smartphone kita. Ya pasti Allah tahu lah. Apalagi kalau berakhir dengan perzinaan. Makanya kan kisah ini dibawakan ulama apa? Ketika sudah tinggal melakukan, kan si wanita bilang, maaf sebelum kita lakukan ini, aku tuh malu kalau ada yang lihat. Suaminya bilang, gak ada yang lihat kita kecuali bintang-bintang. Lalu wanita yang mengatakan, fa'ina mukaukibuha, kalau bintang-bintang saja melihat kita, lalu bagaimana dengan robnya bintang-bintang tersebut? Gitu. Mungkin laki-lakinya mau sok romantis kali ya. Gak ada yang lihat kita kecuali bintang-bintang di langit. Oke, kalau bintang-bintang lihat, lalu bagaimana robnya bintang itu? Akhirnya gak berhenti. Ada kali itu yang perlu kita camkan, hadirin sekalian. Itu faktor sisi syahwat. Adapun sisi kejiwaan, dan ini sering dilupakan oleh wanita, dilupakan oleh istri. Ini berkaitan dengan jiwa pemimpin yang ada dalam suami, dalam diri suami. Ketika suami mengajak atau mengundang atau bahasa da'a sebagaimana kita bahas, lalu istri itu menolak, falam ta'ti, maka seringkali kita tidak sadar itu bukan hanya sebatas menolak berhubungan, tapi itu menggoncang jiwa kepemimpinan suami. Bayangkan gak sih di sebuah peperangan gitu, panglimanya bilang, serbu. Dan pasukannya gak ada yang mau serbu. Diam aja pasukannya. Gimana perasaan itu panglima? Hancur, hadirin. Itu jiwa kepemimpinan. Itu digoncang. Pemimpin itu merasa tidak dihargai, tidak dihormati sebagai pemimpin. Bahkan sebagian, dan ini tergantung tingkat perasaan si pemimpin kan, tapi ini sangat sensitif. Ia merasa dilecehkan secara jiwa. Dan kalau pemimpin merasa tidak dihormati, tidak disegani lagi, bahkan merasa dilecehkan, itu dampaknya fatal, hadirin. Dampaknya fatal. Makanya banyak istri tuh berpikir, kenapa sih cuma masalah gini aja marah banget. Kan bisa nanti-nanti aja. Ini bukan tentang itu. Jangan berpikir hanya teknis. Pikirkan masalah kejiwaan di. Analogi simpelnya gini loh, bagi apabila ada seorang ibu meminta anaknya beli bawang ke warung yang jaraknya 20 meter dari rumahnya, sedekat depan rumah, 20 meter, 10 meter deh, beli bawang sama beli cabai keriting lah, bawang cabai keriting depan rumah. Kak, tolong belikan bawang ya sama cabai keriting depan rumah. Terus anaknya nolak, nggak mam, lagi capek. Pertanyaan, gimana perasaan si ibu itu? Ditolak mentah-mentah sama anaknya. Enggak, aku enggak mau. Hadirin, ibu akan marah. Ibu yang normal akan marah gitu kan. Lalu suaminya sok-sok bijak. Masa-masalah cabai keriting aja marah kok, beb. Kan cuma cabai keriting sama bawang. Apa jawab istri? Ini bukan masalah cabai keriting. Kalau saya mau, saya bisa borong itu seisi warung. Dan kamu tahu kan, ART saya itu ada 10 gitu. Bisa aja saya suruh ART saya beli situ. Dan sewarung-warungnya saya beli. Ini bukan masalah itu. Ini masalah anak kita gak menghargai saya. Kenapa seorang ibu punya sisi itu? Karena Nabi SAW yang bersabda, wal mar'atu ra'iyatun wa mas'ulatun an baiti zawjiha wa auladi. Wanita itu penanggung jawab, pemimpin. Dari sisi apa? Dari sisi rumah dan anak-anak. Jadi ibu itu pemimpin bagi anak-anak. Ibu itu pemimpin bagi anak-anak. Dan penanggung jawab. Makanya kan taat kepada ibu wajib hukumnya. Mbak, jangankan nolak. Wong, uf aja, dosa besar kok sama orang tua, sama ibu. Dan uf itu kan bukan, sebagian ulama artinya bukan sebatas ah gitu loh. Uf itu adalah ekspresi penolakan yang paling halus. Itu dinamakan uf. Fala taqul lahuma uf. Jadi kalau ada cara menolak lebih halus daripada ah, maka itu uf. Misalnya, gitu. Bisa tolong bang, pakaian kotornya ditaruh dong yang benar. Mama, itu uf itu. Padahal gitu. Itu uf. Itu dosa besar ini. Salah satu penyebabnya kenapa? Ya karena orang tua pemimpin. Itu salah satu hikmahnya. Makanya dampak psikis atau dampak kejiwaan ke wanita itu berbeda ketika permintaannya tidak dilaksanakan oleh suami dan ketika permintaannya tidak dilaksanakan oleh anaknya. Emang sama? Beda. Beda deh. Sangat beda. Sama dampak kejiwaan seorang manajer ketika permintaannya tidak di-ACC oleh CEO-nya dengan permintaannya gak di-ACC sama staff-nya. Itu staff-nya bisa langsung mutasi. Bahkan mungkin dipecat sama Tuhan. Tapi kalau gak di-ACC sama atasannya, ya Pak, gak masalah Pak. Nanti kami tinjau ulang. Tapi kalau bawahannya gak, oh, selesai riwayatnya. Itu jiwa pemimpin. Jiwa di atas tuh ada dalam diri kita. Jadi ini bukan masalah kenapa sih suami aku tiba-tiba apa ini? Bahkan kadang-kadang sebagian wanita berkata, kayak anak kecil deh suamiku. Bayangkan, ini karena tidak mengerti firman Allah dalam surat An-Nisa 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini masalah jiwa pemimpin. Ini bukan hanya masalah itu. Bahkan banyak suami atau laki-laki yang punya jiwa pemimpin yang sangat kuat, begitu sedikit saja ditolak, itu sisi syahwatnya hilang langsung. Tapi dia sangat murka sama istrinya, tetap murka sama istri. Lalu istrinya minta maaf, akhirnya dimaafkan. Tapi untuk ke arah sana udah gak mau suaminya, udah hilang. Karena jiwa pemimpinnya ini digoncang, udah gak mood lagi. Itu bukan ngambek, karena sisi ini tuh sangat kuat. Makanya sekali lagi, kalau istri ingin tahu bagaimana perasaannya, coba bandingkan perasaan, apa, kalau pengen tahu perasaan suami kita, coba tanya perasaan kita gimana ketika kita minta, lalu anak kita gak menurut. Gimana perasaan kita? Kira-kira demikian. Kita akan kecewa. Bahkan ada ibu yang nangis. Anaknya gak mau nurut, nangis. Ya. Saya tahu ada banyak wanita yang nangis ketika anaknya gak mau nurut sama dia. Dan dia merasa gagal jadi ibu. Merasa hancur. Padahal dia minta sepele kok. Cuman taruh pakaian kotor di keranjangnya, atau piring dicuci, atau beli sesuatu di warung. Begitu gak ditaati, terpukul. Bukan masalah pakaian kotor, ini masalah jiwa kepemimpinan. Makanya, dan itu dampaknya bisa kemana-mana. Makanya itu dijaga di dalam Islam. Karena Allah yang menciptakan kita, tahu karakter kita, tahu DNA kita, tahu jiwa kita, dan harus fast respon. Fata'ti, falam ta'ti. Begitu diminta langsung segera. Karena begitu responnya lama, itu akan membuat syaitan bermain. Dan orang merasa dilecehkan, orang merasa dijatuhkan marwahnya sebagai pemimpin. Nah kalau udah begitu akan kemana-mana. Dan ributnya itu bisa fatal. Itu kalau hanya itu kalau gak keluar ke rumah, kalau keluar ke rumah, arahnya perselingkuhan. Arahnya zina. Itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Nas'alullah salallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semakin dekat dengan Rabbul Alamin. Waktu telah habis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.